terlalu cepat kau serahkan dirimu. Belum tentu cintanya semurni cintaku. Mengapa kau tinggalkan aku? Apakah salah dan dosaku padamu, engkau pergi dariku. Jangan mudah berjanji bila kau tak tepati. Cukup hanya sekali ini. Kegagalan cinta pertama jangan mudah berjanji bila kau tak pati. Cukup hanya sekali ini. Kegagalan cinta pertama, kenangan yang takkan aku lupakan. Belum tentu hatinya sebening hatiku. Mengapa terlalu cepat kau serahkan dirimu? Engkau pergi dariku. Cinta pertama, jangan mudah berjanji bila kau tak tepati. Cukup hanya sekali ini. Kegagalan cinta pertama, kenangan yang takkan aku lupakan. Belum tentu cintanya semurni cintaku. Mengapa kau tinggalkan aku? Apakah salah dan dosaku padamu? Engkau pergi dari